Kemudian untuk memberikan gambaran bagaimana jenisnya lagu bayati, bagaimana jenisnya lagu soba, dan bagaimana lagu-lagu yang lain diterapkan dalam satu syair. Oleh sebab itu dikenal ada syair, ada tausif bayati, ada tausif soba, ada tausif hijaz, dan lain sebagainya. Para pendengar dan para peserta sekalian yang terhormat, maka dari itu marilah kita coba sekarang, kita lihat dan kita teliti tausih yang ada pada kita masing-masing, dan mari kita coba dan kita belajar bersama. Tausih bayati, saya baca dulu dan silakan nanti mengikuti di belakang. Nurun nabi al-awani asfara. Nurun nabi al-awani asfara. Nah, dicoba. Adik di sini. Nurun nabi ala al-awani asfara. Iya. Satu lagi, adik Zawawi. Nurun nabi ala al-awani asfara. Ini adalah lagu atau tausyih standar lagu bayati, bayati asli. Adapun tingkatannya adalah tingkatan qoror. Qoror artinya rendah. Nanti setelah ini bait yang kedua adalah bayati asli dalam tingkatan nada nawa. Saya teruskan.